bareng RGS. Sawer sawer. Bareng Ramayana juga merpati sateng. Bos-bosku yang ada di bawah ya. Indahnya pemandangan, sayang tak lama.